Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk sampai di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada kita, dimudahkan untuk sampai pada ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk mengamalkannya, dimudahkan untuk istiqamah di atasnya hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam yang berbahagia ini kita akan kaji salah satu dari risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, di mana pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan satu kitab berkaitan dengan akhlak mulia kepada orang tua, hukuku kibarisin, hak-haknya orang yang lebih tua dari kita. Alhamdulillah, salah satu tulisan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan pada malam yang mulia ini kita akan kaji kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, di mana pada takdim mukaddimah bisa kita perhatikan saudara-saudari yang dirahmati Allah, bahwa kitab yang ada di hadapan kita ini aslinya adalah muhadharah, kajian yang disampaikan oleh beliau rahimallahu taala Syekh Al-Utsaimin di salah satu markas yang ada di Unaiza, di mana beliau sampaikan kepada para tulabnya, para santrinya, dengan judul Husnul Khuluq. Ya, muhadharah tersebut, kajian tersebut beliau kasih judul Husnul Khuluq. Dan setelah ditulis ulang, di beri judul Makarimul Akhlak. Artinya dari muhadharah tersebut kemudian ditulis ulang dan dibentuk dalam buku kecil dengan judul Makarimu Al-Akhlak. Dan salah satu yang memberikan perhatian besar kepada kitab ini adalah Syekh Khalid Mustafa Salim Abu Saleh jazahullahu khairan, mempermudah kita para penuntut ilmu untuk istifadah, mengambil faedah dari tulisan-tulisan dari muhadharah-muhadharah Syekh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk dalam pembahasan dari kitab kita ini, yaitu dengan judul Makarimul Akhlak, akhlak-akhlak yang mulia di dalam Islam. Beliau buka dengan khutbatu al-hajah setelah basmalah. Beliau buka dengan innalhamdulillah, dan beliau pun memulai pembahasan amma ba'du dalam awal atau muqaddimah sebelum membahas tentang makarimul akhlak. Di mana beliau menyebutkan wal khuluq kama yaqulu ahlul ilm huwa suratu al insan al batinah, yang namanya akhlak sebagaimana disebutkan oleh para ahlul ilm itu adalah suratul insan al batinah, yaitu gambaran batin seorang manusia, gambaran batin seorang manusia. Kenapa demikian, saudara-saudari yang dirahmati Allah? Karena gambar atau gambaran seorang manusia itu ada dua macam. Yang pertama surah zahirah, gambaran yang nampak pada manusia. Dan yang kedua adalah surah batinah, yaitu gambaran yang tidak nampak. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, surah zahirah, gambaran yang nampak dari seorang manusia adalah syaklu khilqatihi allati ja'alallahu albadan alaihi, yaitu bentuk ciptaan Allah atas badan kita masing-masing. Ya, bentuk dari badan kita masing-masing yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran yang nampak, yang terlihat oleh kita semuanya. Satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Ya, sampai pun dua anak, dua orang yang kembar, itu pun ternyata ciptaannya tidak ada yang sama. Pasti ada perbedaannya. Maka gambaran yang nampak dari apa yang Allah ciptakan kita semuanya masing-masing dengan ciri khas yang ada, ada yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ya dengan ciptaan yang bagus, ada yang Allah ciptakan dengan ciptaan yang tidak demikian, bermacam-macam, tidak ada yang sama, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ya, ada yang cantik, ada yang tidak cantik, ada yang tampan, ada yang tidak tampan. Ini semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Sedangkan yang kedua, saudara-saudari yang dirahmati Allah, adalah as-surah al-batinah, yaitu gambaran yang batin, gambaran yang tidak nampak. Di mana ini juga sama seperti sebagaimana Allah menciptakan badan kita bermacam-macam, maka demikian juga batin seseorang juga bermacam-macam. Ada surah hasanah dan ada surah sayyi'ah. Ada batin seseorang yang baik dan ada juga batin yang tidak baik. Saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Dan tentunya berbeda antara gambaran yang nampak bagaimana Allah menciptakan badan kita dan apa yang tidak nampak yaitu batin kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan zahir kita, apa yang nampak dari badan kita, tentunya itu dengan hikmah yang Allah inginkan untuk kita semuanya. Ya, terkadang seorang mungkin berpikir, kenapa saya diciptakan oleh Allah seperti ini? Kenapa kulit saya seperti ini? Kenapa tinggi badan saya seperti ini? Kenapa bentuk badan saya seperti ini? Ya, maka hikmah Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan atas kita semuanya, kita pun harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan, dan tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Kita beriman. Lebih dari itu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, bahwa Allah tidak memandang gambaran yang lahir, gambaran yang nampak dari tubuh kita masing-masing. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada jasad-jasad kalian, bentuk-bentuk kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati dan amalan kalian. Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Takwa, gambaran batin yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa sempit, tidak akan susah tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita bisa jadi banyak kekurangannya. Karena yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita semuanya, amalan-amalan kita semuanya. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya, di mana Allah menciptakan fisik kita semuanya dan Allah pun menciptakan batin kita yang masing-masing ternyata berbeda-beda. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbicara tentang akhlak mulia, ini kita sedang berbicara tentang perkara batin pada manusia. Berbicara apa yang tidak nampak dalam diri kita, yaitu apa yang ada dalam hati kita, sehingga kemudian terwujudlah dari batin yang baik tersebut akhlak yang mulia, yang nampak dari apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, selanjutnya Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau masuk dalam pembahasan hal al-akhlaq jibillah am iktisab. Satu tema, apakah akhlak itu bawaan ataukah diusahakan? Ya, apakah akhlak itu memang bawaan dari sananya? Memang Allah ciptakan seperti itu pada tiap orang, ataukah itu sesuatu yang diusahakan sehingga punya akhlak tersebut? Jawaban dari tema yang diangkat yang pertama ini adalah bahwa di sana ada akhlak yang memang itu bawaan dan ada juga akhlak yang diusahakan. Dan akhlak tatkala itu adalah akhlak yang bawaan atau memang tabiat dari sananya, sudah Allah ciptakan demikian pada setiap orang yang itu berbeda-beda satu dengan yang lain, ya, maka ternyata di sana ada akhlak-akhlak yang memang kita harus mengusahakan akhlak tersebut sehingga ada pada diri kita. Di mana seorang tatkala sudah mendapatkan tabiat dengan akhlak yang baik, akhlak yang bagus, ya, maka sungguh ia pun mendapatkan kemuliaan dengan akhlak tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, memberikan keutamaan pada orang tersebut, di mana itu adalah akhlak bawaan. Akhlak yang sudah ada semenjak lahir. Ya, sehingga tidak butuh lagi dengan mengusahakan akhlak tersebut. Tidak perlu lagi berlatih untuk bisa memiliki akhlak tersebut. Yang demikian disebutkan di dalam hadis Al-Asyaj atau Asyaj Abdul Qais radhiyallahu anhu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari sahabat Asyaj bin Abdul Qais, "Inna fika khullatain yuhibbuhum Allah ta'ala, al-hilmu wal anah." Nabi mengatakan kepada sahabat Asyaj, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua akhlak, dua sifat, dua tabiat, perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama al-hilmu, yaitu sifat lembut. Sifat lembut, al-hilm, al-halim, sifat lembut. Wal-anah, sifat yang kedua adalah sifat tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tetapi tenang, penuh dengan ya pertimbangan yang baik sebelum mengerjakan sesuatu, sebelum mengucapkan sesuatu. Ini dua sifat yang ada pada sahabat Asyaj Abdul Qais radhiyallahu anhu, dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidaklah berucap dengan hawa nafsu, akan tetapi ucapan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Asyad bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana atakhallaq bihima amillahu jabalani alaihima?" Asyad bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku memiliki dua sifat tersebut karena memang aku berusaha untuk sampai pada dua akhlak mulia tersebut, ataukah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua akhlak tersebut jibillah pada saya, bawaan yang Allah berikan kepada saya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Balillahu jabalaka alaihima." Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan engkau dua sifat tersebut sebagai jibillah, sebagai akhlak bawaan yang Allah ciptakan pada dirimu. Maka kemudian Asyaj Abdul Qais beliau mengatakan, "Alhamdulillahilladzi jabalani ala khullataini yuhibbuhumallahu wa rasuluhu." Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan aku jibillah atas dua akhlak yang dicintai keduanya oleh Allah dan Rasulnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis inilah kita memahami bahwa akhlak ada dua macam. Akhlak yang ada pada diri kita masing-masing itu ada dua macam. Ada akhlak yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri kita sebagai tabiat, perangai kita, bawaan pada diri kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Dan ada yang memang itu akhlak yang harus kita usahakan, yang kita harus bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya, mempraktekkan akhlak tersebut sehingga menjadi bagian dari hidup kita, bagian dari akhlak kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, inilah ya dalil dari adanya akhlak yang memang harus diusahakan, dan ada akhlak yang memang itu adalah akhlak bawaan. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin beliau menyebutkan bahwa akhlak yang itu adalah akhlak bawaan, bahwa itu ahsan minat tatabbu', bahwa akhlak bawaan itu lebih baik daripada akhlak yang diusahakan. Ya, akhlak bawaan itu lebih baik daripada akhlak yang memang didapatkan karena berusaha. Kenapa demikian? Beliau sebutkan beberapa sebab. Karena akhlak apabila itu tabiat, itu adalah bawaan, sara sajiyah lil insan, maka akhlak tersebut itu menjadi karakter seorang manusia, karakter yang tidak terpisahkan darinya, menjadi satu tabiat yang ada dalam dirinya. Ya, bisa jadi sadar maupun tidak sadar, akhlak akan selalu ada padanya. Ya, ataupun mungkin di bawah sadar, itu pun tetap bersamanya akhlak tersebut. Sehingga tidak perlu untuk membiasakan di dalam dirinya akhlak bawaan tersebut. Kenapa? Sudah ada di dalam dirinya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini bagian daripada keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rizki Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah, ini dikasih banyak, ini sedikit, ini mendapatkannya mudah, yang itu sulit, itu semua adalah ya haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara dunia, maka Allah berikan dunia kepada siapapun. Ya, kepada orang yang dicintai Allah diberikan dunia. Orang yang tidak dicintai Allah diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi agama hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak ini, akhlak yang itu adalah bawaan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga kita tidak boleh juga iri kepada mereka-mereka yang memang mudah, ringan tatkala berakhlak mulia tersebut. Ya, kita dapati seorang yang untuk diri sendiri saja itu mungkin sulit, tapi dia berusaha sungguh-sungguh untuk membantu orang lain. Begitu ringannya membantu orang lain, bahkan bahagia sekali ketika bisa membantu orang lain. Itu akhlak yang mulia. Ya, dan ternyata tidak semua seperti itu. Ya, sebagian bahkan mungkin melihat saja hatinya tidak tergerak untuk membantu. Bahkan sudah diminta saja tidak mau membantu. Ya, kenapa? Ya, itulah akhlak. Ada yang memang itu bawaan, tabiat, ya, sehingga menjadi sajiyah, menjadi karakter yang ada dalam dirinya. Ada yang memang itu akhlak yang memang harus diusahakan. Ada yang mengusahakannya sehingga mampu mendapatkan akhlak mulia tersebut. Ada yang tidak bisa, tidak sampai pada akhlak mulia tersebut. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang tidak mendapatkan akhlak bawaan tersebut, maka ia pun bisa mendapatkannya dengan cara tatabbu', dengan cara membiasakan, dengan cara belajar dan bersungguh-sungguh untuk praktek akhlak mulia tersebut, sehingga ia pun sampai pada akhlak mulia tersebut dengan cara mengusahakan, sehingga juga sama seperti yang lain. Yang lain mungkin itu sudah bawaan, tetapi saya mendapatkannya dengan susah payah, dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, tidak mengapa, tetapi aku memiliki akhlak yang mulia tersebut. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Selanjutnya berbicara tentang mana yang lebih mulia. Seorang yang memang mendapatkan akhlak mulia tersebut sebagai akhlak bawaan, dan seorang yang bersungguh-sungguh untuk memiliki akhlak mulia tersebut, ya, dengan cara membiasakan diri sehingga sampai pada akhlak mulia tersebut. Mana yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah? Mana yang paling besar pahalanya? Jawabannya adalah bahwa seorang yang memang memiliki akhlak bawaan, ya, memiliki akhlak bawaan, tentunya ini lebih sempurna. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada orang tersebut dengan akhlak mulia, tanpa harus susah payah, tanpa harus repot-repot untuk sampai kepada akhlak mulia tersebut, dan ternyata itu ada di dalam dirinya. Tentunya ini lebih sempurna, lebih baik dari sisi bahwa itu sudah ada di dalam dirinya. Tidak perlu susah payah untuk sampai kepada akhlak mulia tersebut, dan ternyata sudah ada di dalam dirinya, sehingga tatkala itu sudah menjadi akhlak yang lengket, ya, yang nempel dalam dirinya, maka tidak akan terpisahkan dari akhlak mulia tersebut. Ya, apakah dia berada di tempat, waktu yang mungkin berbeda-beda, ya, bagaimanapun keadaannya, ia pun selalu bersama dengan akhlak mulia tersebut. Ya, ini kalau akhlak bawaan, tidak akan terlepas darinya. Banyak manusia yang mampu berakhlak mulia itu kepada orang-orang jauh. Banyak yang berakhlak mulia tatkala di luar rumah. Ya, banyak yang mampu berakhlak baik, ya, tatkala itu dengan orang-orang yang mungkin belum dikenal. Tapi ternyata ketika itu dengan orang-orang dekat, mungkin dengan keluarganya, dengan teman-teman dekatnya, bisa jadi tidak mampu berakhlak mulia tersebut. Kenapa demikian? Oh, ini berarti bukan akhlak bawaan. Ya, bukan akhlak bawaan. Kalau itu adalah akhlak bawaan, bagaimanapun keadaannya, apakah sedang bahagia, apakah sedang susah, sedang longgar, sedang sempit, ya, tidak masalah. Akhlak tersebut akan tetap ada pada dirinya. Subhanallah. Ini luar biasa. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada orang tersebut akhlak mulia dalam semua keadaan. Oh, ternyata itu akhlak bawaan. Dimanapun, berjumpa dengan siapapun, kapanpun, bagaimanapun, ya, ia mampu berakhlak mulia tersebut. Kenapa demikian? Ternyata karena itu adalah akhlak bawaan. Sehingga kesempatan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan terputus. Terus dia mendapatkan pahala keutamaan dari Allah dengan akhlak mulia tersebut. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan pada hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Ya, tidak ada sesuatu dalam timbangan, dalam mizan pada hari kiamat yang lebih berat dari husnul khuluq, dari akhlak yang mulia. Artinya dari akhlak mulia ini, banyak dari kita yang akan selamat tatkala amal kita ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyangka bahwa dia memiliki pahala yang besar, memiliki kebaikan yang banyak. Ternyata apa? Oh, ternyata melewati akhlak mulia. Dan sungguh kita tidak mengetahui dari mana kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan sholat, bisa jadi dengan puasa, bisa jadi dengan Al-Quran, bisa jadi dengan akhlak mulia. Ternyata dengan akhlak mulia tersebut Allah selamatkan kita semuanya dari api neraka. Sehingga amal kita tatkala ditimbang, kebaikan kita lebih berat daripada kejelekannya. Salah satu sebabnya adalah akhlak yang mulia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Adapun akhlak yang kedua yang diusahakan, akhlak yang sampai kepadanya dengan cara susah payah, membiasakan pada dirinya untuk sampai pada akhlak mulia tersebut, dari sisi ini ia pun mendapatkan pahala dari sisi kesungguhannya untuk sampai pada akhlak tersebut, usahanya untuk sampai pada akhlak tersebut. Seorang yang membaca Al-Quran wahuwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, seorang yang mampu membaca Al-Quran dengan bagus, mahir membaca Al-Quran, bagus bacaannya, maka ia bersama dengan as-safarah, dengan para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kiramil bararah, yang sangat mulia dan sangat baik akhlaknya. Ini keutamaan orang yang baca Al-Quran dengan baik. Tetapi bagaimana yang tidak bisa baik membaca Al-Quran? Walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Seorang yang membaca Al-Quran dengan terbatah-batah, susah sekali, berat untuk membaca Al-Quran, tapi dia terus berusaha untuk membaca Al-Quran, lahu ajran, mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, pahala membaca Al-Quran, dan pahala yang kedua, pahala bersungguh-sungguh, berusaha terus untuk membaca Al-Quran walaupun susah. Ternyata ada pahalanya. Ya, susah payah kita untuk sampai pada kebaikan, itu ada pahalanya. Maka orang yang ingin sampai pada akhlak mulia, tidak mudah, susah payah, terus membiasakan diri, mungkin lupa, mungkin lalai, kembali lagi untuk berakhlak mulia. Pas dalam keadaan tertentu sedang marah, ya, ia pun kehilangan akhlak tersebut, ia pun sadar, segera kembali kepada akhlak tersebut, sehingga berusaha dengan sungguh-sungguh untuk sampai pada akhlak mulia tersebut. Maka dari sisi ini ia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sisi ini ia mendapatkan pahala juga walaupun lebih mulia, yang itu adalah akhlak bawaan, di mana akhlak tersebut tidak terlepas darinya bagaimanapun dan dimanapun keadaannya, tidak akan lepas darinya akhlak mulia tersebut. Tapi seorang yang membiasakan diri, yang berusaha, itu terkadang terlepas dari akhlak mulia tersebut. Ya, seorang akan ketahuan akhlak mulianya tatkala sedang ya bepergian jauh bersama dengan sahabatnya, akan ketahuan siapa dia. Seorang yang hidup terus menerus dalam waktu yang lama bersama dengan temannya, bersama dengan sahabatnya, akan ketahuan ya bagaimana sifat dan akhlaknya. Ya, maka di sini saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita pun mengetahui diri kita masing-masing, saya itu punya akhlak bawaan apa, ya, dan apa yang belum ada pada diri saya. Mungkin kita juga bisa melihat bagaimana keluarga saya, bagaimana anak-anak saya, satu dengan yang lain yang mungkin tidak sama, ya. Maka tatkala itu ada akhlak bawaan, masya Allah, penyayang, penyantun, lembut, ya. Mungkin akhlak bawaannya mudah tergerak hatinya, mudah tersentuh hatinya, ya, mudah untuk membantu orang lain dan seterusnya, akhlak yang mulia. Maka kita perhatikan, kalau ternyata belum ada, maka kita mendidik diri kita dan juga keluarga kita, orang-orang yang mungkin wajib kita didik mereka, maka kita ajarkan mereka akhlak mulia walaupun dengan cara susah payah, dengan cara mendidik mereka, membiasakan mereka dengan akhlak yang mulia. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah akhlak yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri kita, yang itu tidak sama satu dengan yang lain. Dan beliau simpulkan bahwa berkaitan dengan akhlak manusia ada empat macam. Ya, manusia ada empat macam. Yang pertama adalah seorang yang memang diharamkan oleh Allah dari akhlak mulia tersebut, memang tidak punya akhlak mulia. Apakah itu akhlak bawaan ataukah itu akhlak yang diusahakan, memang tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang yang memiliki jibillah, memiliki sifat bawaan, akhlak bawaan, Ya, akan tetapi orang tersebut mencukupkan diri dengan akhlak bawaan tersebut. Ya, mencukupkan diri dengan akhlak bawaan tersebut. Yang ketiga adalah seorang yang memiliki akhlak bawaan dan ia juga bersungguh-sungguh untuk memiliki akhlak yang memang harus diusahakan. Akhlak bawaan punya dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya dengan akhlak-akhlak yang mungkin belum ada dalam dirinya. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah seorang yang memang tidak punya akhlak bawaan. Ya, tidak punya akhlak bawaan dan kemudian mengusahakan dalam dirinya, bersungguh-sungguh pada dirinya untuk sampai pada akhlak mulia tersebut. Tentunya ini berbicara pada ya masing-masing daripada akhlak yang banyak tadi. Tetapi kalau berbicara secara keseluruhan dari akhlak, tentunya berbeda-beda. Setiap dari kita punya akhlak bawaan yang itu berbeda-beda. Ada mungkin punya akhlak pemberani, ada seorang memiliki akhlak ya tegas, ya, dan itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Banyak sedikitnya sesuai dengan karunia Allah kepada kita semuanya. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kesimpulan dari beberapa poin yang dibahas pada awal dari pembahasan makarimul akhlak adalah bahwa akhlak ada dua macam. Ada akhlak bawaan yang Allah karuniakan kepada kita, yang itu adalah akhlak yang senantiasa ada dalam diri kita bagaimanapun keadaan kita. Dan akhlak yang kedua adalah akhlak yang memang harus kita usahakan, harus belajar, harus segera mengetahui diri kita, apa yang tidak ada dalam diri saya, apa yang belum ada dalam diri saya, sehingga berusaha untuk sampai pada akhlak mulia tersebut. Dan akhirnya sama-sama memiliki akhlak mulia, walaupun yang satu itu adalah akhlak bawaan, yang satunya dengan cara diusahakan. Demikian ikhwan dan akhwat kajian kita di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya untuk sampai pada akhlak yang mulia, menjaga kita semuanya dengan akhlak yang mulia, meninggikan derajat kita semuanya dengan akhlak mulia, menyelamatkan kita semuanya di akhirat pada hari kiamat dengan akhlak mulia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا عند الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته